Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 19 Ramadan 1433 Hijriah. Berarti hari ini adalah pertemuan kita yang ke-19 yang bertepatan dengan tanggal 8 Agustus 2012. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab An-Nubat fi Adab Thalabil Ilmi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Hamid bin Ibrahim Al-Uthman Hafidhahullah Ta'ala, yang berisi tentang 101 adab penuntut ilmu. Dan yang terakhir kita telah menyelesaikan sampai adab yang nomor ke-66, bangkit dari futur. Sekarang kita lanjutkan adab yang nomor ke-67. Qala Syaikhul Musannif rahimahullahu taala, berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, mudawamatun nadhari fin nusus, terus menerus memperhatikan nas-nas, terus menerus memperhatikan nas-nas. Maksudnya di sini adalah terus menerus memperhatikan, membaca nas-nas yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadith-hadith Nabi Muhammad SAW, dan juga ucapan-ucapan para salafus soleh. Tikrarun nadhar fi nususil kitabi wa sunnati wa aqwali salafil ummati tubassiru talibal ilmi bima qad ghaba anhu min qabl wa yalmah bisababi dhalika minal fawaidi ma qad fatahu fi awwali nadharihi. Terus-menerus memperhatikan nas-nas dari Al-Quran, dari Sunnah, dari ucapan Salaful Ummah, menjadikan seorang penuntut ilmu itu ingat lagi apa yang sebelumnya sudah lupa, atau menjadi tahu apa yang sebelumnya tidak diketahui. Demikian pula dia akan mendapat faedah-faedah baru yang sebelumnya faedah itu terlewatkan. Jadi maksudnya di sini adalah yang sering baca, seperti Al-Quran dibaca khatam, diulangi lagi khatam, diulangi lagi khatam, diulangi lagi khatam. Nah, demikian pula membaca kitab juga seperti itu. Khatam diulangi, khatam diulangi, khatam diulangi, supaya dengan terus-menerus membaca, mempelajari ini, mungkin yang kemarin belum difahami, sekarang jadi paham. Kemarin faedah ada yang terlewatkan, sekarang dapat faedah baru. Kemarin lupa, sekarang ingat. Karena itulah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu memilih sahabat Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Quran. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu memilih sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu untuk mengumpulkan Al-Qur'an. Alasannya apa? Wa qad kunta taktubul wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena kamu dahulu menulis wahyu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya karena kamu sudah berpengalaman, kamu sudah sering berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka sekarang kamu yang diberi tugas mengumpulkan Al-Qur'an. Karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala memberikan komentar terhadap ucapan sahabat Abu Bakar tadi, wa kaunuhu kana yaktubul wahya fayakunu aktar mumarasatan lahu. Dia itu penulis wahyu, berarti dia sudah banyak mempelajari masalah itu, sudah sering berinteraksi dengan Al-Qur'an, tidak asing lagi Al-Qur'an, sehingga menjadi sempurna. Demikian pula Ibnul Athir rahimahullahu taala menceritakan pengalaman beliau ketika menyingkap makna-makna Al-Qur'an. Di sini ucapan beliau agak panjang ya. Beliau ketika berusaha mengungkap makna-makna Al-Qur'an ya, beliau berusaha mengulang-ulang satu surat dibaca berulang-ulang. Kalau ada ayat yang belum paham dicatat, dicatat. Sampai selesai surat itu, lalu kembali kepada ayat yang masih belum paham tadi, dibaca diulang-ulang lagi. Ya. Sehingga beliau benar-benar mendapatkan banyak faedah. Ketika membaca surat yang pertama dapat banyak faedah. Ketika mengulang yang kedua kalinya ada faedah baru yang keluar yang kemarin belum ketemu. Ketika membaca yang ketiga kalinya ada faedah baru yang kemarin-kemarin belum ditemukan lagi. Itulah Al-Qur'an. Karena itu Al-Qur'an ditafsirkan dengan 1000 tafsir ya, dibaca lagi ternyata masih ada yang baru lagi. Jadi sambil merenung ya, sambil kita bawa kepada kehidupan sehari-hari. Jadi setiap kali membaca seakan-akan ada makna-makna baru, faedah-faedah baru yang belum didapatkan sebelumnya. Tapi ini membaca dengan tujuan adalah untuk memahami maknanya, bukan sekedar mengejar khatam saja. Jadi sambil merenung, menghayati apa faedah yang bisa saya dapatkan, apa yang kira-kira menyentuh hati saya, apa yang saya kena di dalamnya, apa yang belum saya amalkan, terus. Jadi banyak faedah. Syaikhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala ketika menafsirkan Al-Qur'an, surat yang sama, ayat yang sama di majelis yang berbeda, tafsirnya berbeda. Suratnya sama, ayatnya sama, cuman majelisnya berbeda. Sekarang di sini, besok tempat lain, ayat yang sama, tafsirannya berbeda. Di sini bukan berarti plin-plan, bukan. Ini namanya adalah mendapatkan makna-makna baru yang tidak ada pertentangan. Semakin dibaca semakin luas, semakin tambah maknanya, semakin tambah faedahnya. Jadi tidak bertentangan ya, itu namanya apa namanya? Pengetahuan yang tambah luas. Al-Qur'an itu kalau sudah ditafsirkan dilihat lagi, wah rasanya tafsirnya kurang. Sudah selesai dilihat lagi, rasanya masih kurang. Selesai dilihat masih ada yang kurang, terus seperti itu. Jadi itulah pentingnya sering-sering membaca Al-Qur'an, sering-sering membaca kitab-kitab. Ya, di sini mari kita lihat bagaimana para ulama salafus saleh, bahkan juga ulama zaman sekarang, mereka dulu tuh membaca kitab berapa kali. Salah seorang faqihul Iraq. Faqihul Iraq, seorang ulama dari Iraq namanya Abdullah bin Muhammad rahimahullahu taala. Tala'a kitab al-mughni libni Qudamah 23 marrah. Beliau membaca kitab al-mughni karya Ibnu Qudamah khatam berapa kali? Khatam 23 kali. Pada kitab al-mughni itu 15 jilid ya. Satu jilid ketebalannya itu di atas 500 halaman. Khatam berapa kali? Khatam 23 kali. Jadi khatam 23 kali. Subhanallah. Berapa waktu yang dihabiskan? Karena itu umur kita ini pendek. Kan kemarin telah kita jelaskan ya, umur kita ini pendek. Kalau kita mau panjang paling 60-70 umurnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara ilmu ini banyak lautan. Kalau kita kejar semuanya enggak mungkin. Karena itu kita perlu prioritas, mana yang kira-kira paling bermanfaat. Nah, kalau kita mau prioritas, nomor satu yang diprioritaskan itu apa? Yang sudah kita bahas kemarin, yang untuk pahami apa? Prioritas kita nomor satu itu apa? Apa? Al-Quran. Berusaha menghafal Al-Quran, berusaha juga untuk belajar tafsir Al-Quran, menyingkap Al-Quran. Karena perlu kajian Al-Quran ini. Sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyesal ketika di akhir umurnya, menyesal ketika di penjara dibuka oleh Allah pintu tafsir Al-Qur'an. Luar biasa. Beliau temukan yang belum beliau temukan selama ini. Beliau menyesal, selama ini saya telah menyia-nyiakan waktu untuk selain Al-Qur'an. Coba tahu gini, saya semenjak dahulu sudah menekuni tafsir Al-Qur'an. Karena banyak faedah dan waktu kita habis. Tafsir saja, kalau kita mau khatam ya, tafsir yang jelas, yang gamblang, yang luas, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, mungkin sampai kita mati baru khatam, mungkin ya, insya Allah. Seperti itu, anu penting Al-Quran ini. Karena itu insya Allah ke depan kita akan perbanyak kajian-kajian tafsir Al-Quran. Dan semua orang punya buku, semua orang punya buku Al-Quran terjemahnya. Bahkan kalau kita mau belajar tafsir, ada terjemahan juga yang bagus ya, sudah diterbitkan terjemahan dari kitab ringkasan Al-Misbahul Munir fi Tahdzib Tafsir Ibnu Katsir ya, terjemahannya berjudul Sahih Tafsir Ibnu Katsir. Sahih Tafsir Ibnu Katsir, penerbitnya Pustaka Ibnu Katsir. Itu ada 10 jilid plus indeksnya ada 10 jilid, harganya kurang lebih 1 juta atau 1 juta lebih lah, tapi tebal-tebal, itu bermanfaat satu paket, luar biasa kita kaji itu. Kalau mau nambahi lagi, ditambahi lagi tafsir As-Sa'di, sudah ada juga terjemahannya sekitar 7 jilid ya, sekitar 7 jilid tafsir As-Sa'di ada terjemahannya. Wah, itu masya Allah, kita kaji tafsir enak. Karena itu insya Allah mulai besok kan kita mulai masuk iktikaf ya, besok insya Allah mulai sore para peserta itikaf sudah masuk di sini, dan itikafnya itu dihitung mulai semenjak matahari terbenam. Dan insya Allah kita akan mengkaji tafsir setiap hari jam 10 sampai jam 11 pagi, jam 1 sampai jam 2 siang, kecuali hari Jumat libur. Jumat cukup dengan khutbah Jumat, kita perbanyak ibadah yang lainnya ya. Adapun sore tetap seperti biasa. Kita akan mengkaji tafsir Juz Ammah. Enak, tafsir itu enak, banyak. Dan semua ilmu ada. Mau ilmu akidah, ada akidah. Ilmu tauhid, ada tauhid. Ilmu fikih, ada fikih. Ilmu nasihat, ada ilmu nasihat. Ilmu zuhud, ada ilmu zuhud. Semua ilmu ada dalam Al-Quran, lengkap. Ilmu tentang alam semesta, teknologi, semuanya ada ya. Jadi umur kita ini, saya gak bisa bayangkan kalau beliau ini Abdullah bin Muhammad Faqihul Iraq Hatam Al-Mughni ya, Hatam Al-Mughni 23 kali. Itu berapa tahun yang dihabiskan untuk menghatamkan? Karena kitabnya itu 15 jilid. Sekarang cetakan yang baru 15 jilid dengan tahqiqnya. 15 jilid per jilid itu tebal-tebal, rata-rata di atas 500 halaman. Bagaimana kita baca? Subhanallah. Demikian pula Al-Muzani rahimahullahu taala membaca kitab Ar-Risalah karya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala 50 marrah, 50 kali khatam. Nanti ada keterangan 50 tahun. Demikian pula Syekh Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, Syekh bin Baz, qara'a Syarh An-Nawawi 'ala Shahih Muslim 60 marrah. Syekh bin Baz ini ya mengkhatamkan syarah Sahih Muslim, syarahnya Muslim ya, bukan matannya, syarahnya Sahih Muslim karya Imam Nawawi. Berapa kali khatam? 60 kali. Itu kitabnya ada 10 jilid. 10 jilid khatam 60 kali. Syarah Sahih Muslim karya Imam Nawawi, Syekh bin Baz. Padahal beliau buta. Bagaimana cara membacanya? Beliau buta, cara membacanya itu biasa dibacakan. Jadi ada orang membacakan yang diimla, didekte. Nah, beliau mendengarkan. Itu cara membacanya Syekh bin Baz. Ada buku yang sangat bagus yang untuk belum memiliki buku itu. Buku ini akan memotivasi kita untuk semangat membaca. Judul bahasa Arabnya itu Al-Mushawwiq ilal qiraati wa talabil ilm. Al-Mushawwiq ilal qiraati wa talabil ilm, karya Syekh Ali bin Muhammad Al-Imran rahimahullahu taala. Dan kitab ini bisa didapatkan PDF-nya bahasa Arabnya di internet. Apa namanya, tulis saja ya bahasa Arab Al-Mushawwiq ilal qiraati wa talabil ilm, nanti akan muncul banyak file-file PDF bisa di-download. Dan alhamdulillah terjemahannya ada. Terjemahannya ada dan cukup bagus terjemahannya. Judul terjemahannya itu Gila Membaca Ala Ulama. Agak keras ya judulnya. Judulnya itu Gila Membaca Ala Ulama. Penerbitnya Pustaka Arafah. Penerbitnya Pustaka Arafah. Coba antum perlu memiliki buku ini untuk menyemangati diri dalam hal membaca. Luar biasa. Membacanya para ulama itu benar-benar luar biasa. Tadi dikatakan Al-Muzani membaca kitab Ar-Risalah berapa kali? 50 kali. Bahkan oleh As-Subki disebutkan bukan 50 kali. Al-Muzani mengatakan ana anduru fi kitab Ar-Risalah mundu 50 sana. Aku membaca kitab Ar-Risalah semenjak 50 tahun. Jadi bukan 50 kali. 50 tahun ngaji kitab Ar-Risalah. Diulang-ulang entah atam berapa kali itu. Demikian pula ada ulama yang lain, yaitu Al-Imam Al-Muzani tadi itu murid Imam Syafi'i ya. Wafat tahun 264 Al-Imam Al-Muzani. Kemudian ada lagi Al-Imam Ghalib bin Abdurrahman bin Ghalib ya. Al-Muharibi wafat tahun 518. Beliau itu yudhkar annahu karrara sahih al-Bukhari 700 marrah. Beliau menghatamkan sahih Bukhari berapa kali hatamnya? Hatam sahih Bukhari 700 kali. Jadi hatam sahih Bukhari 700 kali. Subhanallah. Jadi baca, senang baca, diulang-ulang. Wah, ini nancap, sehingga ilmunya benar-benar mantap. Ada sebagian ulama yang khatam Sahih Bukhari 150 kali, yaitu Syekh Sulaiman bin Ibrahim Al-Yamani, wafat tahun 825. Beliau menyebutkan annahu marra ala sahihil Bukhari 150 marra. Beliau membaca Sahih Bukhari itu 150 kali. Jadi menghatamkan Sahih Bukhari 150 kali. Ya. Jadi ada yang baca, ada juga yang mengajarkan. Ada yang mengajarkan kitab sampai puluhan kali, ratusan kali. Itu ada semuanya di dalam kitab tersebut. Kalau antum punya kitabnya bagus ya, saya anjurkan memiliki. Ini ada ulama lagi namanya Kamaluddin Umar bin Abdirrahim Al-Ajami Asy-Syafi'i wafat tahun 642 Hijriah. Annahu alqa kitabal muhadzab lisyirazi fi fiqh Syafi'iyah 25 marrah. Beliau mengajarkan kitab Al-Muhadzab. Al-Muhadzab ini kitab fikih madzhab Syafi'i, kitabnya besar. Besar ya. Cetakan sekarang yang baru itu ada 3 sampai 5 jilid dengan tahqiqnya. Ya, kitab besar. Beliau mengajar kitab ini khatam 25 kali. Jadi khatamnya udah beliau menjadi ngajar, khatam, ngajar lagi, khatam, ngajar lagi, khatam, ngajar lagi, khatam. Lah semakin gini semakin ilmunya itu mendalam. Semakin mendalam ilmunya. Demikian pula Al-Imam Ats-Tsiqah Abdul Ghafir bin Muhammad Al-Farisi wafat tahun 448. Beliau mengajar Sahih Muslim khatam 60 kali. Subhanallah ya. Memang dulu itu barokah ya. Sekarang kita wallahualam bisa apa enggak kita kayak gini. Syekh Utsaimin saja menghatamkan kitab Bulughul Maram, syarah Bulughul Maram, syarah yang panjang, itu butuh waktu puluhan tahun. Kalau enggak salah sekitar 15 tahun. Khatam Bulughul Maram saja. Subhanallah. Jadi dahulu memang benar-benar barokah. Dan seterusnya. Masih banyak yang lainnya. Ya, cerita-cerita yang membuat kita ini semangat. Kitabnya bahasa Arab berjudul Al-Musyawwiq ilal Qiraati wa Talabil Ilmi, karya Ali bin Muhammad Al-Imran. Terjemahannya berjudul Gila Membaca Ala Ulama, ya, terbitan Pustaka Arafah. Ya, ini memang judulnya terlalu gaul judulnya, ya. Gila Membaca Ala Ulama. Apalagi dikasih stempel di sana, pengobar semangat baca. Memang betul. Kalau kita baca buku tersebut, luar biasa. Ilmu tiada tara. Kenikmatan ilmu ini tiada tara. Dan orang tidak akan merasakan nikmatnya ilmu kecuali orang yang telah terjun ke dalamnya ilmu. Orang yang cinta ilmu itu ketika berada di perpustakaan, ketika berada di toko buku, seakan-akan dia berada di taman surga. Inilah surga itu. Nikmat ilmu itu luar biasa. Cobalah, kalau belum pernah mencoba rugi. Jadi adab yang nomor ke-67 ini adalah terus-menerus melihat kepada nas-nas. Terus baca Al-Quran, baca tafsir diulang-ulang, khatam diulang, khatam diulang, direnungkan, diambil faedahnya, baca hadis juga, ya. Terus dibaca, diulang-ulang, karena kita nanti akan ingat yang sudah lupa, mendapat faedah-faedah baru, membaca ucapan-ucapan para salafus soleh. Seperti itu, terutama bagi thalibul ilmi, terutama bagi ulama. Karena kalau tidak, kita nanti akan lupa. Selanjutnya, adab yang nomor ke-68, hadhari minal ikthar, waspada daripada kebanyakan. Waspada daripada kebanyakan. Maksudnya di sini nanti pembicaranya adalah tentang kebanyakan ilmu, ya. Tapi tujuannya untuk membangga-banggakan diri, atau kebanyakan ilmu sampai tidak mampu lagi memahami. Kebanyakan sampai melalaikan. Memang kita dianjurkan berdoa minta tambahan ilmu, wa qur rabbi zidni ilma, surah Thaha 114. Ya Allah, tambahlah untukku ilmu. Kemudian juga bahwa kalau ada orang yang berilmu, masih ada orang yang lebih berilmu dari dia. Wa fawqa kulli dzi ilmin 'alim. Di atasnya orang yang punya ilmu, masih ada ilmunya yang lebih banyak daripada dia. Ada orang alim, masih ada yang lebih alim dari dia. Tapi puncaknya kepada siapa? Puncaknya kepada Al-Alim, yang maha ilmu, maha mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga yang kemarin telah kita bahas, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah menjadikannya mengerti masalah agama. Memang dianjurkan kita terus tambah ilmu. Tapi jangan sampai tambah ilmu hanya untuk berbangga-banggaan. Nanti masuk dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, Al-hakumut takatur, telah membuat kamu lalai berbangga-banggaan, telah membuat kamu lalai berbanyak-banyakan. Takatur itu banyak artinya, ya, berbanyak-banyakan. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan Al-hakumut takatur, kata beliau, fattakaturu fi kulli syai. Yang dimaksud berbanyak-banyakan, berbangga-banggaan itu dalam segala sesuatu. Min malin, berbangga-banggaan dalam hal harta. Au jahin, atau dalam hal, ya, jah, kedudukan. Au riasatin, atau pangkat. Au niswatin, atau perempuan, bangga-banggaan, banyak-banyakan istri. Au haditin, atau bangga-banggaan dalam hal banyak-banyakan apal hadis. Au ilmin, atau ilmu. Wala siyama idza lam yuhtaj fihi, terutama lagi ilmu yang tidak begitu diperlukan. Wattakatsur fil kutub, atau berbangga-banggaan, banyak-banyakan kitab. Bangga untuk bangga-banggaan saja. Wattasanif, banyak-banyak bangga-bangga dalam berbanyak-banyakan mengarang kitab, mengarang kitab. Wa kathratil masail wa tafri'iha wa tawlidiha. Demikian pula berbangga-banggaan dalam banyak membuat permasalahan. Bahtul masail, berbangga-banggaan saja untuk bangga-banggaan saja. Jadi jangan sampai masuk dalam al-haqumut takatur. Dianjurkan banyak ilmu silakan, tapi jangan untuk berbangga-banggaan, untuk sombong-sombongan, untuk koleksi saja, koleksi ilmu, koleksi kitab. Itu penting, tapi dibaca dan berusaha diamalkan, dipraktekkan, bukan untuk berbangga-banggaan saja, seneng-senengan saja. Ya. Atau juga karena kebanyakan ilmu sampai akhirnya tidak faham lagi. Al-Wazir Ibnu Hubayrah rahimahullahu taala mengatakan, min afatit ta'lim iktharuhu hatta ta'jizal qulubu an ta'ihi. Termasuk kerusakannya ilmu itu adalah banyaknya sehingga hati tidak mampu lagi untuk memahaminya. Jadi kebanyakan ilmu sampai hatinya tidak mampu lagi memahami. Nah ini jangan. Sampai ada cerita ya, di pondok-pondok tradisional itu sangat dianjurkan hafal kitab Alfiyah Ibnu Malik ya, kitab Nahwu, kitab Alfiyah. Pondok-pondok itu tradisional, antum lihat hafal Alfiyah mereka, Alfiyah ya. Jadi bed-bed syair puisi tentang ilmu Nahwu banyak sekali, 1000 bed Alfiyah ya, banyak, pokoknya banyak bednya. Itu dihafalkan sampai saking hafalnya dari belakang hafal. Jadi bacanya bukan dari depan saja, dari belakang hafal. Sampai saking hafalnya ada yang gila Alfiyah. Karena di sebagian pondok-pondok cara menghafalnya ada yang pakai tabuan sambil nabu. Qala Muhammadun wa Ibnul Maliki, sambil tabuan. Sampai ada yang lepas sambil joget, sambil hafalan. Sampai ada yang gila Alfiyah, sampai stres. Stresnya stres Alfiyah. Jadi gila, tapi gila Alfiyah. Yang diomongkan Alfiyah Ibnu Malik saja. Ini namanya al-haqumut takatur. Kebanyakan sampai membuat lalai, kebablasan. Kakean sampai jeglek. Istilahnya gitu. Jadi banyak tapi tidak sampai membuat lalai. Tetap difahami. Tetap dalam koridor yang normal, yang wajar-wajar saja. Ilmu banyak, alhamdulillah. Kitab banyak, alhamdulillah. Tapi benar-benar dimanfaatkan sebaik-baiknya, bukan berbangga-banggaan, bukan hanya untuk menunjukkan tentang siapa dirinya, atau malah membuat dia semakin tidak bisa memahami, semakin bingung karena kebanyakan. Ya. Jadi itu ya, bab nomor ke-68. Selanjutnya bab nomor ke-69. Nah, ini amat sangat penting. Mura'atu huquqi zumala'i talab, memperhatikan hak sesama teman dalam mencari ilmu. Ya, jadi ini maksudnya akhlak dengan teman ketika mencari ilmu. Bagaimana akhlaknya dengan teman? Karena seorang pencari ilmu itu ya, menghadiri majelisnya syekh, mulazamah berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, ya dia punya teman. Sampai-sampai dikatakan ilmu itu adalah rahim. Al-ilmu rahimun baina ashabihi wa ahli. Ilmu itu adalah rahim di antara para penuntutnya, di antara ahlinya. Jadi sesama penuntut ilmu ini seakan-akan saudara. Saudara. Saudaranya disambungkan oleh ilmu yang dia tuntut. Subhanallah. Karena itu fahaulai akhassul ashab wa anbal wa ashraf min ashabid dunya. Teman dalam hal mencari ilmu itu adalah teman yang paling istimewa, teman yang paling mulia, teman yang paling berharga, lebih daripada teman-teman ketika mencari dunia. Fariayatu huquqihim mutaakkidah wa aula min riayati ashabid dunya. Karena itu memperhatikan hak-haknya teman itu sangat ditekankan, lebih pantas daripada memperhatikan hak-haknya ahli dunia. Jadi sesama teman saling memperhatikan, memperhatikan haknya, saling bantu membantu, saling tolong menolong, saling hormat menghormati sesama teman. Teman dalam mencari ilmu. Karena tidak anjurkan sesama teman dalam mencari ilmu ini dianjurkan saling kenal. Jangan sampai tidak kenal. Datang, berap, ngaji, selesai, pulang. Tidak kenal siapa temannya, tidak kenal. Ini salah. Yang benar saling kenal. Di antara kita saling kenal. Kita ini saudara. Saudara. Ya. Yang menyambungkan kita sebagai saudara adalah ilmu. Karena ilmu adalah rahim. Jadi kita nyambung tali silaturahim. Silaturahim bukan dari rahimnya ibu, tapi dari rahimnya ilmu. Jadi seakan-akan kita ini adalah saudara serahim. Menrahimnya bukan rahim ibu, tapi rahimnya rahim ilmu. Karena itu Ar-Rabi bin Sulaiman rahimahullahu taala mengatakan, kataba ilayya Abu Ya'qub Al-Buwaiti anisbir nafsak lil ghuraba wa hassin khuluqak li ahli halqatik fa inni lam azal asma asy-Syafi'iyya yaqulu katiran wa yatamatsal uhinu lahum nafsi likay yukrimunaha wa lan tukraman nafsu allati la tuhinuha. Ar-Rabi bin Sulaiman mengatakan, telah mengirimkan surat kepadaku Abu Ya'qub Al-Buwaiti. Jadi Al-Buwaiti kirim surat kepada Ar-Rabi. Isi suratnya, sabarkan dirimu terhadap orang-orang asing tersebut. Maksudnya adalah para penuntut ilmu, orang asing datang dari jauh, datang dari luar kota, datang dari luar pulau, datang dari luar negeri. Sabarkan dirimu menghadapi orang-orang asing tersebut. Hendaklah kamu perbaiki akhlakmu terhadap siapa saja yang ada di halaqahmu. Akhlakmu yang baik kepada orang yang ada di halaqah, sesama teman ngaji. Karena aku terus-menerus mendengar Imam Syafi'i sering mengucapkan, banyak mengucapkan, yaitu kata-kata syair yang artinya, yang maknanya, aku merendahkan diriku demi memuliakan mereka semuanya. Karena aku tidak mungkin bisa menghormati mereka kecuali dengan merendahkan diriku. Jadi Imam Syafi'i itu sering mengucapkan ini ya, merendahkan diri demi untuk menghormati sesama teman ngaji. Ini penting. Jangan sampai sama-sama teman ngaji tidak kenal. Apalagi jangan sampai sesama teman ngaji ya, bukan hanya tidak kenal, malah saling bermusuhan, tidak menyapa. Sesama teman ngaji tidak memberikan salam. Naudzubillah. Bukan hanya begitu, kalau kita ada kemampuan finansial, kemampuan harta, ya kita bantu dengan harta yang membutuhkannya. Mari kita lihat di sini. Wahada al-Layth bin Sa'ad kana yasilul Imam Malik kullasana bimi'ah dinar. Di sini ada Al-Layth bin Sa'ad, ulama ini. Beliau selalu membantu Imam Malik tiap tahun. Bantunya berapa? Mi'ah dinar, 100 dinar. Setiap tahun mengirimkan kepada Imam Malik 100 dinar. Sekarang kita hitung dulu aja. 1 dinar itu kalau dihitung dengan emas 4¼ gram. Ya, 4¼ gram. Kemudian kalau 100 dinar ya, 4¼ gram dikali 100. Berapa berarti? 0,5 kilo. 425 gram. 425 gram. Hampir 0,5 kilo emas. Nah sekarang coba kita kerjakan rupiah. 1 gram berapa? Berapa? 1 gram ya, katakan 500 saja, 500 ribu gampangnya. 500 ribu dikali 425. Berapa coba antum hitungkan? Ahli-ahli matematika mana ini? Ahli-ahli nuklirnya mana? Coba. Berapa? 212 juta. 212,5. Wah, masya Allah. Jadi Al-Layth bin Sa'ad itu tiap tahun mengirimkan kepada Imam Malik 200 juta rupiah kurang lebih. Masya Allah, bantu. Wa kataba ilaihi marratan an alayya daynan fab'atha ilaihi bi 500 dinar. Pada suatu hari Imam Malik kirim surat kepada Al-Layth bin Sa'ad. Imam Malik mengatakan, saya punya utang. Saya punya utang. Entah utangnya apa ya, mungkin beli kitab atau yang lainnya lah. Mungkin juga Imam Malik itu suka membantu orang sehingga utang. Akhirnya Al-Layth bin Sa'ad kirimnya 500 dinar. Jadi biasanya 100 dinar, sekarang 500 dinar. Berarti ngirimnya berapa? 200 juta kali 5. Berapa? 1 miliar. Masya Allah. Ngirim kepada Imam Malik 1 miliar. Ini dinar itu enggak gampang-gampang loh. 1 dinar itu 4,5 gram emas. Demikian pula walamma taraqat daru bani Lahi'ah wasalahu Al-Layth bi 1000 dinar. Seorang ulama Ibnu Lahi'ah, ya, rumahnya terbakar. Ketika mendengar rumahnya terbakar, Al-Layth bin Sa'ad membantunya dengan 1000 dinar. 1000 dinar. Kalau uang sekarang berapa? 2 miliar. Jadi ketika Ibnu Lahi'ah rumahnya terbakar, Al-Layth bin Sa'ad dengar, dibantu dengan 1000 dinar, 2 miliar. Masya Allah. Kalau sekarang dapat rumah mewah ini, jalan ijen mungkin ya. Demikian pula Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Bukhari, saya bacakan ini kisah yang sangat indah. Wahadal Bukhari rahimahullahu ta'ala tijaratuhu kanat min mali waratati abihi. Imam Bukhari di samping ilmu, beliau juga berniaga. Berniaga modalnya itu berasal dari warisan ayahnya. Jadi mungkin ayahnya kaya, meninggalkan warisan, dapat warisan, dibuat berniaga. Cara berniaganya bagaimana? Wa kana yu'tihi mudharabatan liman yattajiru fihi. Yang kerja bukan beliau, kerjanya dengan cara mudharabah, bagi hasil. Jadi mencari orang, ya, orang itu untuk menjalankan hartanya, lalu bagi hasil. Jadi modal dari Imam Bukhari yang mengerjakan orang lain, bagi hasil nanti tertera berapa bagi hasilnya, kan ada kan mudharabah bagi hasil ya. Cuman bagi hasil yang benar dalam Islam itu mudharabah itu ya, satu pemodal, satu pekerja, lalu ditentukan bagi hasilnya berapa sesuai dengan kesepakatan 50-50, 60-40, terserah kesepakatannya. Nah, bagi hasil. Nah, berarti keuntungannya tidak pasti. Keuntungan tergantung hasil yang didapatkan. Kalau keuntungannya banyak, ya hasilnya banyak. Keuntungan sedikit, hasilnya sedikit. Tidak untung, ya tidak dapat apa-apa. Rugi, resiko, uangnya juga kena. Inilah mudharabah yang benar menurut syariat. Kalau untung terus tidak ada ruginya, ya masuk dalam bab riba nanti itu. Tapi orang-orang dulu itu amanat ya, amanat. Kalau orang sekarang dibuat cara-cara Islam gini, gampang-gampangkan. Wah, enggak peduli, rugi-rugi aja. Enggak tahu, enggak tanggung jawab. Ya, mudharabah, masya Allah. Jadi orang dulu amanat. Wa kana yatasaddaqu minhu bil katsir wa yabirru at-talabata wa yuhsinu ilaihim. Dan beliau banyak bersedekah, loman. Kaya, loman, dan beliau banyak berbuat baik kepada para penuntut ilmu. Bantu penuntut ilmu sedekah. Jadi sedekah paling afdal adalah kepada para penuntut ilmu, ini mujahidin ini. Di Suriah ada mujahidin perang, di sini juga ada mujahidin menuntut ilmu. Kalau di Suriah menjaga pertahanan negara, kalau di sini menjaga syariat. Ini mujahidin, antum ini jihad fisabilillah, menjaga syariat Allah. Kalau tidak ada yang mau belajar, berarti tidak ada yang menjaga syariat. Kemudian, waruya annahu marratan nawala rajulan minat talabati surratan fiha 300 dirham khufiyah fa arada ar-rajulu an yad'a lahu fa qala lahu urfuq washtaghil bi hadithin akhar kay la ya'lam bidzalika ahad. Diriwayatkan pernah suatu hari beliau memberikan satu gepok uang, surah, satu wadah uang kepada seorang penuntut ilmu, ya, isinya ada 300 dirham. Kita hitung dulu aja. Satu dirham itu kalau dibuat perak ya, 3 gram perak. Satu dirham 3 gram perak. Nah, perak sekarang berapa harganya 1 gram? Ada yang tahu enggak? Perak berapa harganya 1 gram sekarang? Ada yang tahu? Kalau enggak ada yang tahu, berarti kalau 300 dirham berapa gram berarti? 900 gram. Berapa kira-kira perak ya harganya ya? Katakanlah mungkin 10.000. 1 gram 10.000. Kalau 10.000 berarti dikali 900, berarti berapa? 9 juta. Jadi pada suatu hari ini kira-kira saja ya, entah lihat kursnya perak itu berapa. Jadi satu orang diberi 300 dirham sembunyi-sembunyi. Tidak ada orang tahu, sembunyi-sembunyi. Lalu yang diberi tadi mau mendoakan dia, mau mendoakan Imam Bukhari, mau doakan jazakallah khair, barakallahu fiik, mau doakan gitu. Kata Imam Bukhari, dah, pelan-pelan, enggak usah. Kamu teruskan aja belajarnya supaya tidak ada orang yang tahu. Udah, enggak usah doa keras-keras gitu. Apa namanya? Teruskan belajarmu, teruskan belajar hadis supaya tidak ada orang tahu kalau saya memberi kamu. Allahu Akbar. Inilah yang namanya ikhlas. Ikhlas. Jadi bahkan mau didoakan loh ini, mau didoakan. Kan biasa orang diberikan, jazakallahu khair, barakallahu laka fi ahlika wa malika. Doakan ini. Jangan keras-keras. Teruskan belajarmu. Jangan sampai ada yang tahu kalau saya telah memberi kamu, memberinya berapa? 10.000, 20.000, 30.000 atau 300 dirham. Kalau kita memberi 100.000 pun bangga. Wah, saya telah memberi 100.000. Seakan-akan sudah ahlul jannah. Ya, 100.000. Ya, didoakan jazakallahu khair, barakallahu, orang dengar tambah senang. Wah, 100.000 dengar semuanya. Ya. Nah, ini 300 dirham, enggak mau ada orang yang tahu. Didoakan pun dengan suara keras, enggak mau, jangan. Teruskan belajarmu, jangan sampai ada orang yang tahu. Allahu Akbar. Ini berbuat baik kepada para penuntut ilmu. Walaupun seandainya ada perbedaan pendapat. Beda pendapat itu wajar. Jangan sampai kita gara-gara beda pendapat nanti pecah. Jangan, bermusuh, jangan. Beda pendapat itu wajar. Contohnya kemarin kita bahas masalah demokrasi, masalah masuk parlemen. Saya terangkan ada ulama yang setuju, ada ulama yang tidak setuju dengan batasan-batasannya ya. Jangan sampai nanti antara yang setuju dengan yang tidak setuju nanti pecah. Ya pecah. Jangan, kita ini saudara semuanya. Ikhwan fillah. Hanya gara-gara beda pendapat terus pecah. Jangan, tetap saudara, tetap kita jaga persaudaraan. Masalah-masalah ijtihadiyah. Kecuali kalau masalah-masalah yang prinsip ya, masalah prinsip sehingga seseorang bisa dikategorikan kesalahannya sudah enggak bisa ditolerir. Kayak orang mengatakan jilbab itu enggak wajib. Ya itu dikucilkan orang model gini itu. Atau orang mengatakan mengucapkan selamat Natal enggak apa-apa. Dalilnya Al-Qur'an. Tapi dalilnya enggak nyambung blas. Dipaksa-paksakan dalilnya. Jadi dia menetapkan hukum dulu baru cari dalil. Dipaksakan dalilnya. Ya, bahaya. Di sini ada contoh para ulama berbeda pendapat tapi tetap mereka menjaga persaudaraan, tetap akrab, tetap rukun ya. Diriwayatkan di sini oleh Yunus As-Sudfi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu a'qal min asy-Syafi'i nadartuhu yawman fi mas'alatin thumma iftaraqna fa akhadha bi yadi thumma qala ya Aba Musa ala yastaqimu an nakuna ikhwanan wa illam nattafiq fil mas'alah." Aku tidak pernah melihat orang yang lebih berakal dari Imam Syafi'i. Yang lebih sempurna akalnya dari Imam Syafi'i. Kenapa? Pada suatu hari aku pernah berdiskusi dengan beliau. Berdiskusi dalam satu masalah. Ya, bukan hanya diskusi, bahkan Yunus As-Sudfi ini cenderung untuk merasa ingin menjatuhkan argumentasinya Imam Syafi'i. Ternyata hasilnya mereka tidak ketemu. Akhirnya ketika berpisah, Yunus As-Sudfi mau pergi, dipegang tangannya oleh Imam Syafi'i. dipegang tangan oleh Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, wahai Abu Musa, ini panggilannya ya, kunyahnya Abu Musa, wahai Abu Musa, apakah tidak selayaknya kita tetap istiqomah sebagai saudara walaupun kita tidak bersepakat dalam masalah ini? Subhanallah. Setelah diskusi, kesimpulannya enggak ketemu. Imam Syafi'i bilang apa? Wahai Abu Musa, apakah tidak selayaknya kita istiqomah tetap bersaudara walaupun kita tidak bersepakat dalam masalah ini, walaupun kita beda pendapat dalam masalah ini? Nah, ini penting. Ini namanya sikap sportif ya, tidak memaksakan pendapat. Karena otaknya orang beda-beda, enggak ketemu. Saling menghormati. Demikian pula Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala pernah berdiskusi dengan Ali bin Al-Madini dalam satu masalah sampai meninggi suaranya. Meninggi berarti sudah mulai agak emosi ya. Biasa kan orang kadang sampai debat akhirnya. Kemudian Ali bin Al-Madini ketika hendak pergi, ketika mau pergi meninggalkan Imam Ahmad, apa yang dilakukan Imam Ahmad? Qamal Imamu Ahmad wa akhadha bi rikabihi yata'allafuhu. Imam Ahmad berdiri memegang tali kendali kendaraannya Ali bin Al-Madini untuk melembutkan hatinya. Jadi walaupun kita tadi sempat berdebat sampai memanas, tidak ketemu hasilnya, maka jangan sampai kita bermusuhan. Imam Ahmad tawadhu merendah memegang tali kendalinya Ali bin Al-Madini, dipegang tali kendalinya. Artinya kita tetap bersaudara, kita tetap ikhwan walaupun kita berbeda pendapat. Nah, ini penting. Ini yang selalu perlu kita kembangkan ya, lapang dada dalam menyikapi perbedaan pendapat. Jadi maksudnya di sini adalah menjaga hak-hak teman, terutama teman dalam hal mencari ilmu, menghormatinya, karena kita ini adalah saudara. Yang mempersaudarakan kita adalah ilmu. Kita ini satu rahim, rahimnya adalah ilmu. Teman dalam mencari ilmu lebih istimewa, lebih khusus, lebih mulia daripada teman dalam mencari dunia. Karena itu haknya lebih perlu diutamakan. Perlu kita ini saling tolong-menolong, saling kenal, mengenal seperti itu. Ya. Semoga bermanfaat, itu aja. Karena ada pertanyaan yang masuk. Hari ini saya khususkan pertanyaan dari SMS saja ya. Ini di SMS sudah ada pertanyaan yang masuk. Kemarin ada sisa satu yang belum terjawab, yang tertulis. Saya jawab dulu. Setelah itu dari SMS. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa boleh mengamalkan ilmu yang didapat sendiri dari internet, buku atau hadis, sedangkan ilmu yang didapat tersebut ilmu yang wajib? Belajar dari internet itu perlu, dari buku perlu, belajar langsung kepada buku juga perlu, tapi tetap jangan lupa belajar kepada guru, nomor satu. Kemudian belajar dari internet, dari buku dan yang lainnya, usahakan kita tahu siapa ulama yang menulis buku tersebut, aman atau tidak aman. Yang menulis artikel itu siapa, aman atau tidak aman. Penerbitnya siapa, aman atau tidak aman. Karena kalau kita sekedar ngambil dari orang, gak kenal orangnya, gak aman, bahaya. Sekali lagi, otak kita, hati kita bukan tong sampah. Kalau tong sampah semuanya boleh masuk, yang kotor-kotor, jorok-jorok masuk semuanya. Hati dan otak kita yang harus bersih, steril. Yang boleh masuk, yang bersih saja. Ya. Jadi kalau kita dengarkan ceramah, harus tahu yang ceramah ini insya Allah aman. Baca buku, kita tahu buku ini insya Allah aman. Yang dimaksud aman itu adalah sesuai dengan Al-Quran, As-Sunnah, sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak nyimpang, tidak nyimpang. Ini ada SMS masuk ke saya bahwa ternyata perak itu 1 gram antara 45 sampai 50 ribu. Wah, berarti banyak. Tadi Imam Bukhari berikan berapa? 300 dirham. 300 dirham berarti ya, 1 dirham itu 3 gram. Berarti 900 gram. 900 gram ya, dikali 50 ribu. Berapa ketemunya? 45 juta. Masya Allah. Jadi Imam Bukhari memberi satu orang satu gepok uang isinya 50 juta. Hah? 45 juta Mau didoakan dengan suara keras, sudah enggak usah doakan keras-keras. Jangan sampai ada orang dengar. Cukup kamu aja yang tahu sudah. Masya Allah, 45 juta. Jadi Imam Bukhari itu kaya ya. Kaya karena apa tadi kayanya? Dapat warisan dari ayahnya, lalu hartanya dikembangkan dengan sistem mudharabah bagi hasil. Masya Allah. Ini pertanyaan dari SMS semenjak kemarin, saya jawab dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Alhamdulillah saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya memiliki beberapa hafalan Al-Quran. Pada saat aktif kuliah saya sangat sibuk sehingga tidak sempat untuk membaca Al-Quran, apalagi mengulang dan menambah hafalan Al-Quran. Namun jika liburan kuliah seperti saat ini, insyaallah saya mengembalikan hafalan saya, dan saya sudah lakukan dalam beberapa kali liburan kuliah. Apakah yang saya lakukan termasuk meninggalkan ilmu seperti tadi dicontohkan meninggalkan sholat malam? Apakah itu kufur terhadap nikmat Allah? Jazakallah khairan wa iyyakum. Yang kajian kemarin ya. Jadi orang yang tercela itu adalah orang yang dibukakan pintu ilmu, lalu kemudian tidak lagi terjun kepada ilmu, sibuk dengan ilmu dunia. Kuliah tidak apa-apa, tapi Al-Quran tetap jalan terus. Jangan Al-Qurannya hanya dibuka ketika liburan saja. Jangan salah besar. Salah besar ini. Jadi kuliah jalan terus. Al-Qurannya, bacanya, hafalannya, murojaannya tetap jalan terus. Sama-sama jalannya. Jadi jangan Al-Qurannya hanya dibuka, dimurojaah lagi ketika liburan saja. Jangan. Ya, nanti kita khawatir termasuk orang yang ya itu sudah dibukakan ilmu nanti meninggalkan ilmu. Ya, dibukakan ilmu meninggalkan ilmu. Orang yang biasa sholat malam lalu meninggalkan sholat malam aja tercela. Apalagi orang yang sudah diberi ilmu lalu meninggalkan ilmu, lebih tercela lagi. Kemudian ini juga ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, saya mau memulai usaha. Namun usaha saya ini memungkinkan saya untuk mengorbankan waktu saya mencari ilmu. Sebenarnya mungkin saya bisa menjalankan usaha ini dengan tetap membagi waktunya dengan tidak seharian penuh, namun saya memiliki ketakutan dengan cara tersebut dapat membuat usaha saya merugi. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana Islam mengajarkan kepada umatnya dalam mencari rezeki dan mencari ilmu? Jazakallah khair Ustadz wa iyyakum. Mencari rezeki jalan terus, mencari ilmu juga jalan terus. Yang penting rezeki itu kan yang pokok-pokok. Yang penting makan ada, enggak kelaparan. Yang penting pakaian ada, tidak sampai kita telanjang. Yang penting rumah ada walaupun ngontrak. Sudah, surga itu sudah. Sudah. Ada tambahan lagi, lebih nikmat lagi. Tapi itu sudah cukup, sudah Masya Allah. Yang penting sudah pokok-pokok terpenuhi. Karena kalau kita nuruti usaha lalu meninggalkan ilmu, eman, eman. Dunia enggak ada selesainya. Kemarin sudah kita bahas, berapapun dunia yang telah kita dapatkan, enggak ada selesainya. Berapa banyak orang-orang yang dulu rajin itikaf, setelah dibukakan pintu dunia, tidak itikaf lagi. Enggak mungkin itikaf, sudah sibuk dengan dunia. Ini tercela. Tahun lalu itikaf, sekarang enggak itikaf, tercela. Ya, waktu kita satu tahun itu 360 hari. Itikaf cuman 10 hari. Yang 350 hari keliling dunia kemana-mana kita. Apa enggak eman 10 hari kita lewatkan. Ya. Jadi kalau nuruti dunia enggak ada selesainya. Enggak ada selesainya. Kita ini semakin berkembang, tuntutan dunia semakin banyak. Ya. Ketika kita dapat rumah lebih besar, tuntutannya tambah banyak lagi. Listriknya tambah. Iya kan? Airnya tambah. Kemudian juga anaknya semakin banyak, semakin tambah, beli susunya, beli pampersnya, beli ininya, tuntutannya semakin banyak. Ya. Tapi jangan sampai semua itu membuat kita lalai daripada mencari ilmu. Yang penting nomor satu adalah ilmu. Dunia jangan dilupakan. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah akhirat, jangan lupa dunia. Jadi dunia cuman jangan lupa. Carilah akhirat, jangan lupa dunia. Karena kamu di dunia, jangan lupa dunia. Dunia bukan untuk dunia, tapi dunia untuk akhirat. Dunia bukan dikumpulkan saja, eman. Dikumpulkan miliaran, ditumpuk-tumpuk, eman. Mati ditinggal. Mati yang dibawa cuman kain kafan. Dapat dunia keluarkan, bangun pesantren. Ini sedekah jariah, bangun pondok, bangun masjid, sedekah jariah. Orangnya mati, hartanya dibawa mati. Ya. Ini ada pertanyaan dari pendengar Radio Bas FM di Salatiga. Yaitu pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz Hadromi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buku atau ilmu apakah yang harus dipelajari untuk seorang pemula atau orang awam dalam masalah agama yang dapat memudahkannya mempelajari agama? Jazakallah khairan pendengar Radio Bas FM Salatiga. Ya. Ya, ilmu itu macam-macam. Jadilah dulu ilmu apa? Kalau ilmu akidah, ilmu tauhid ya, biasanya dimulai dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Usul Ats-Tsalatsah ya, ditambah lagi dengan syarahnya. Syarahnya Syekh Utsaimin. Itu bagus. Setelah itu langsung naik ke kitab tauhid, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, kitab tauhid dengan syarahnya, ada syarahnya Fathul Majid, ada Al-Qaulul Mufid, ada juga Al-Qaulus Sadid, Al-Qaulus Sadid dan yang lain-lainnya. Itu kalau dalam ilmu tauhid. Dalam ilmu akidah, ya ilmu akidah, setelah tadi Usul Salata, kitab tauhid, bisa langsung juga naik ke akidah wasithiyah. Akidah wasithiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Setelah itu naik kepada Al-Aqidah At-Tahawiyah. Ya, baca bukunya. Dan syarah Aqidah Tahawiyah yang mudah itu syarahnya Syekh Soleh bin Fauzan Al-Fauzan. Mudah sekali syarahnya, mudah difahami, sistematis ya. Kemudian kalau tafsir, kalau tafsir untuk pemula, tafsir As-Sa'di itu pemula bagus. Atau juga tafsir ya, Aisyarut Tafasir Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, itu sudah ada terjemahannya Aisyarut Tafasir. Ya, ada terjemahannya. Saya ingat saya penerbitnya itu Darussunnah Jakarta. Aisyarut Tafasir itu mudah itu. Ayat Al-Qur'an, makna secara global, makna per ayat, kesimpulannya, faedahnya, mudah sekali. Ya. Kemudian juga kalau mau tambah lagi, tafsir Ibnu Katsir. Tadi itu ya, Sahih Tafsir Ibnu Katsir. Penerbitnya Pustaka Ibnu Katsir. Yang diringkas oleh para ulama, diketuai oleh Syekh Sofi Rahman Al-Mubarak Furi. Itu diantaranya. Kemudian kalau mau fikih dan seterusnya, masih banyak lagi ilmu-ilmu. Sabar aja, pelan-pelan ya. Ya, saya kira itu dulu aja. Sekarang sudah jam 5. InsyaAllah besok kita masih meneruskan kajian ini seperti biasa. Setengah jam kita bahas kitab ini, dan setengah jam berikutnya atau lebih kita akan bahas masalah iktikaf, terutama bagi calon-calon peserta iktikaf. Motivasi iktikaf, dalil-dalilnya, hukum-hukumnya, dan hal-hal yang berkaitan dengan iktikaf. InsyaAllah kita bahas besok. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sehat walafiat, selamat sejahtera. Allah memberikan kepada kita istiqamah. Allah tutup umur kita dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.